begitu indah. Terima kasih cinta, kau sempat buatku senang, walau itu hanya sesaat. Tak mungkin ku lupakan, dan akhirnya ku tahu inilah saat terakhir bagi kita. Ku berharap kau bisa mendengar detak jantungku melemah, dan ku lepaskan engkau justru karena aku terlalu mencinta. Dan ku tahu kau ingin dengannya, biar ku kenang selamanya. You're beautiful on my mind, you're beautiful on my mind, you're beautiful on my mind. Dan akhirnya ku tahu inilah saat terakhir bagi kita. Ku berharap kau bisa mendengar detak jantungku melemah, dan ku lepaskan karena aku terlalu mencinta. Dan ku tahu kau ingin